bintang sing ono ning wengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endahe asemu gawe bunga atiku, mung siramu pepujaning atiku. Ning awang katon nitramu ing saben wengiku, kerasa ing sumilire angin dalu. Sliramu dok nimas sing dadi memani engkaku, mung sliramu sing ono ning atiku. Aku tresno sliramu. Paten pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Apa temen gemtengnya kangen sing neng jero dodoku, kecile rasa tresno iki amung tak simpen neng jero. Terima kasih.